Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita kembali bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di hari yang indah dan menyejukkan bagi kita ini. Pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-An'am ayat ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpun kepada Tuhannya pada hari kiamat, sedang bagi mereka tiada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang mulia ini berkaitan erat dengan dialog yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat sebelumnya, di mana beliau mengatakan bahwa beliau bukanlah seorang dukun, beliau juga bukanlah seorang orang yang kaya raya sehingga bisa menyediakan apa saja yang diminta oleh kaumnya, dan beliau juga bukanlah seorang malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu. Pada ayat yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan dengan gamblang kepada setiap penduduk Mekah ketika itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia biasa, tidak lebih daripada itu, hanya saja beliau mendapatkan wahyu. Nah, kemudian jika demikian halnya, artinya Nabi Muhammad itu bukanlah makhluk yang super, maka sampaikanlah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang takut. Nah, ini menjadi stressing daripada ayat ini kiranya yang kita akan dialogkan bersama para ustadz di sini. Namun mungkin satu hal yang menjadi catatan kita di awal bahwa rasa takut ini muncul dari keimanan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, di mana ketika iman itu dibaringi dengan rasa takut akan adanya siksa Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat membuat hati menjadi lembut dan menerima setiap peringatan dan setiap katakanlah kata-kata yang baik yang dilontarkan oleh para dai dan oleh Al-Qur'an itu sendiri ketika didengar. Nah, Ustaz Zainal, mungkin Ustaz bisa memberikan semacam penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya kata-kata wa anzir bihi, al-indzar di sini Ustaz. Kan kadang-kadang konotasinya lebih kepada yang negatif, Ustaz, ya, kata-kata indzar itu. Iya, benar sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus basyiron wa nadziro, memberi kabar gembira dan kabar peringatan. Iya. Tetapi di sini langsung wa anzir bihi. Kok langsung disebutkan berilah peringatan? Kan manusia lebih senang kalau diberi kabar gembira daripada kabar duka. Misalnya dipilih mau kabar duka dulu atau kabar gembira dulu. Tetapi ketika itu ditanya, orang akan meminta kabar duka dulu didahulukan. Artinya apa? Selamat aja dari neraka itu sudah syukur. Gak harus masuk surga, gak masalah lah. Tapi jangan masuk neraka. Nah, maka di sini ada minimalis dalam dakwah itu. Minimalnya itu apa? Selamatkan. Maka ketika kita di pesawat itu, ketika terjadi bencana, katanya selamatkan diri Anda. Koper nggak usah dibawa. Selamat aja diri Anda itu sudah syukur. Nah, di sini adalah minimalnya selamatkan diri. Kalau bisa bawa koper, bawa istri, bawa anak, semua turun dari pesawat yang sudah mau hancur itu, lebih bagus lagi. Maka wa anzir bihi itu sangat sesuai dengan psikologis umat manusia. Iya. Iya, jadi kalau Ustaz Safiar bisa menambahi Ustaz tentang bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di dalam dakwah beliau selalu indzar yang beliau lakukan terlebih dahulu atau tabsyir begitu, atau bagaimana sebenarnya para dai saat sekarang ini untuk menarik umat lah, katakan begitu ya, agar mau berbuat kebaikan. Karena kan kadang-kadang ada juga tipe-tipe ustadz yang kita lihat di dalam menyampaikan dakwah itu, ada yang ya memberikan motivasi terus-menerus tanpa memberikan ada juga yang memberikan semacam yang lawak-lawak saja, yang lucu-lucu begitu, ada yang bentuknya sindiran, tetapi ada juga yang keras begitu, ya, yang tegas. Sehingga bagaimana sebenarnya dakwah Rasulullah kalau kita melihat dari sisi ayat ini dan dari tafsir Syaikh Mutawalla Syarawi? Kalau kita lihat di sini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang telah diungkapkan Ustaz Zainal tadi, basyirah wa nadhirah, ya, menyampaikan kabar berita kemudian indar, kan begitu. Kalau kita lihat lebih mendalam lagi, bahwa dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, peringatan ini tidak hanya diperuntukkan kepada umat mukmin, akan tetapi semua ahli kitab, sebab mereka juga mengetahui akan adanya hari akhirat. Peringatan ini juga berfungsi bagi orang yang meragukan kebenaran para nabi yang akan memberikan syafaat di akhir kemudian kelak nantinya. Jadi kalau kita korelasikan dengan para dai sekarang ini, ya, saya melihat tak benar juga kalau seorang dai itu harus dia melucu saja, tak benar dia kalau seorang dai dia harus dia frontal, kemudian dai dia itu harus memberikan inzar saja. Harus dia memberikan apa? Basyir, kabar gembira, kemudian indar juga. Yang jelas apa? Lihat momen-momennya gitu. Kadang orang dengan sentuhan ayat-ayat motivasi bisa tersentuh untuk melakukan keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang sudah memang dojal, kalau kita apa? Kita kasih tahu tidak mau tahu, ya kita harus paling lebih mendasar seorang dai itu harus apa? Mengetahui hal mukhatab, ya, keadaan orang yang didakwahnya. Tak mungkin kita dakwah di Arab kita bawa ke Indonesia, kan gitu. Dan suasananya juga di Indonesia kita bawa ke Arab, itu loh otomatis jelas berbeda. Ini saat yang harus diketahui seorang dai, dia harus mengetahui situasi dan kondisi, kan begitu. Iya, kalau kita melihat ayat ini secara lebih lanjut begitu ya, secara linear kepada lanjutan, mengapa Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Zainal, mungkin bisa menjelaskan kenapa kok yang disebutkan di sini ayuhsyaru ila rabbihim begitu, laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebutkan kata-kata nar saja gitu, artinya lebih jelas begitu. Apakah ada sesuatu yang menakutkan ketika padang mahsyar itu, Ustaz, begitu? Iya, sebenarnya kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada api neraka. Karena api neraka itu adalah makhluk ciptaan Allah, sedangkan Allah adalah Khalik, pencipta. Ilustrasi yang sangat sederhana, ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, sebenarnya dia terkadang takut kepada ayahnya daripada cemeti. Karena seharusnya seperti itu. Iya, seharusnya begitu. Begitulah seorang anak yang merasa bersalah sehingga dia takut pulang. Karena apa? Lihat muka ayahnya yang marah saja itu sudah cukup siksaan bagi dirinya. Bahkan ada orang berkata, "Udah ya, pukullah aku asal mendapatkan ridomu." Begitulah. Maka di sini sebenarnya ayyusharu ila rabbihim, saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu hal yang sangat memalukan ketika kita tidak taat. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, udara gratis, jantung, paru-paru, ginjal, panca indera, tangan, kaki, semua itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita, belum lagi alam semesta ini, tetapi kita tidak pernah sujud sekalipun untuk menyembahnya. Apa enggak disebutkan orang yang tidak tahu diri? Maka ketika ketemu kita sangat malu. Nah, inilah mungkin disebutkan ayyusharu ila rabbihim, itu adalah penistaan di hadapan Allah. Karena apa? Karena diri merasa bersalah. Iya, memang benar sekali Ustaz. Memang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang rasa malu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u minal iman, syu'batu minal iman, bahwa rasa malu itu adalah bahagian daripada iman. Dan bahkan ada pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang kalau kita lihat sangat tegas, fa illam tastahi fasna mata sya. Kalau kamu sudah tak ada lagi rasa malu, ya silahkan buat apa saja yang nah, artinya kalau kita kaitkan antara ayat ini ya dengan apa yang komentar Ustaz Zainal tadi, memang orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala itu sudah hilang rasa malunya begitu. Artinya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ayat ini mengajarkan kepada kita al-khauf war raja. Al-khauf minal adzab atau minallah min adzabillah dan ar-raja min afwih wa ghufranihi. Jadi artinya kita takut kepada Allah dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan ada rasa malu. Iya. Begitu. Kalau saya terkait dengan rasa khauf ini Ustaz Ardi, di sini ya khaufuna an yuhsyaru. Pada ayat 49 disebutkan 48 disebutkan wala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, tidak juga ada rasa sedih. Di sini ada takut. Di ayat 49 tidak ada rasa takut. Terjadi pada sosok seorang muslim. Kok bisa terjadi nih Ustaz Ardiansah? Ya, kalau kita melihat bahwa la khaufun alaihim di situ karena apa? Karena dia dalam posisi katakan aman begitu. Aman. Artinya dia tidak akan dimasukkan ke dalam azab Allah ya. Kalau kita lihat hari ini banyaknya tontonan yang tidak mendidik itu kan ada istilahnya eliminasi apa segala macam. Dia aman lah begitu. SMS-nya sedang banyak-banyaknya gitu misalnya kan. Artinya amal ibadahnya sedang banyak-banyak. Tapi kalau ya di sini wa anzir bihil ladzina yakhafun, ini ditujukan kepada kufar Quraisy. Orang-orang musyrik begitu di mana sebenarnya mereka dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan begitu. Iya. Atau kalau mungkin kita lihat lagi, ketika kita meletakkan rasa takut kepada Allah, maka yang lain tidak perlu kita takuti lagi. Kenapa? Cukuplah Allah yang menjadikan puncak ketakwaan kita. Maka di sini la'allahum yattaqun. Ketika kita takwa kepada Allah, maka yang lain hilang istri, hilang anak, hilang rumah, memang mahal ya. Sedih. Tidak diangkat jadi gubernur, menyedihkan. Tetapi ketika kita letakkan Allah pada puncak ketakwaan kita, maka itu tidaklah harus kita sesali berkelanjutan. Ya. Kalau di sini saya melihat Ustaz, dua kalimat akhauf ya tadi, di mana la khaufun di situ berarti orang yang benar-benar berada dalam manhaj Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya adalah puncak dari segala-galanya. Kalau dalam ayat yang 51 ini adalah orang yang kafir, mereka itu benar takut dengan azab. Jadi orang yang melakukan kesalahan, ya, nengok orang atau orang yang mencuri pemilik barang itu kita nengok udah takut kan begitu. Jadi begitu juga orang yang fasik, orang yang kafir melakukan kesalahan, kalau dia tahu kepada pemilik ya kebenarannya itu, otomatis dia akan takut, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia tidak berjalan pada real manhaj Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Iya, baik para pendengar rahimakumullah. Ayat ini memberikan semacam pelajaran penting bagi kita di mana Allah Subhanahu wa taala yang Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun dosa dan Maha Pengasih itu juga memberikan semacam peringatan kepada kita yang cukup keras. Artinya takutlah kalian pada hari di mana tidak ada yang mampu menolong kalian. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ditakutlah kamu kepada hari di mana kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana posisimu itu ya min laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada penolong dan tidak ada pemberi syafaat, karena yang mampu memberikan syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia memberikan syafaat, sebenarnya syafaat itu adalah milik Allah dan Allah lah yang mendelegasikannya kepada manusia. Maka daripada itu, tugas kita adalah menjaga ketakwaan pada diri kita, la'allahum yattaqun. Ketakwaan inilah yang harus senantiasa kita pelihara di dalam diri kita, dalam artian takut kepada Allah, yaitu takut dari ketika kita bertemu kita dalam kemaksiatan. Ya, sedikit ini Ustaz Ardiansah, ada enggak kaitan khauf dengan khusyuk ini Pak Ustaz? Ada fenomena terakhir khusyuk 1 juta itu bagaimana menurut Ustaz? Iya, kalau khusyuk ini kan selalu disebutkan di dalam ibadah begitu ya, seperti iya, ketika dia salat misalnya khusyuk, ketika membaca Al-Qur'an misalnya khusyuk, atau mendengarkan Al-Qur'an begitu, itu khusyuk. Tetapi kalau khauf itu lebih sifatnya di luar daripada ibadah. Nah, artinya kalau ketika dia beribadah, hendaklah ketika itu dia khusyuk. Tetapi ketika dia berada dalam posisi tidak beribadah mahdhah, maka hendaklah dia khauf kepada Allah. Ketika dia menjadi diangkat gubernur, bukan kegembiraan sebenarnya yang harus ada, tetapi adalah adanya rasa khauf, takut, begitu. Khawatir. Ketika melaksanakan tugas-tugas kegubernurannya itu harus khusyuk, harus konsentrasi penuh ke situ. Jangan dia pemimpin, dia juga pedagang, dia juga kontraktor, dia juga sebagainya. Jadi apapun akhirnya tidak gitu. Maka daripada itu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semoga kita semua yang mendengar adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang senantiasa mendengarkan firman-firman Allah itu dengan baik dan kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar. Terima kasih. Ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.